Kalau mereka lewat atau dilewati oleh orang-orang yang beriman, maka mereka akan mencemooh orang-orang yang beriman tersebut. Jadi kalau kita perhatikan ayat 29, ayat 30, nanti ayat 31, itu menggambarkan betapa rendahnya perilaku dan akhlaknya orang kafir. Betapa napa? Rendahnya perilaku dan akhlak orang kafir. Jadi orang kafir itu biasa merendahkan, biasa mencemooh, biasa menghina. Siapa yang dihina? Orang-orang yang baik. Orang yang baik itu harusnya diapain? Harusnya dihormati, harusnya dimuliakan, harusnya diapresiasi, harusnya dijadikan panutan. Kok malah sama orang-orang kafir ini diapain? Dibuli, diketawain, dihina, dicemooh. Ini menunjukkan betapa buruknya akhlak mereka. Dan buruknya akhlak itu sumbernya adalah buruknya keyakinan. Akhlak niku sesuatu yang kelihatan apa yang enggak kelihatan? Sesuatu yang kelihatan, akhlak. Kelihatan atau tidak? Kelihatan. Rusaknya sesuatu yang kelihatan ini awalnya dari rusaknya sesuatu yang enggak kelihatan. Apa yang enggak kelihatan? Keyakinan. Isi hati yang kotor dan berpenyakit. Akidah yang rusak menghasilkan akhlak yang rusak. Akidah itu tempatnya di mana? Di hati. Sebaliknya, akidah yang benar akan menghasilkan akhlak yang benar. Kata Rasul sallallahu alaihi wasallam ketika berbicara tentang qalbu, ketika Rasul SAW berbicara tentang hati, idza salahat salahal jasadu kulluh wa idza fasadat fasadal jasadu kulluh. Hati ini kalau benar maka seluruh anggota tubuhnya akan ikut benar. Tapi kalau sudah rusak maka seluruh anggota tubuhnya akan ikut apa? Rusak. Jadi rusaknya akhlak orang kafir ini sumbernya rusaknya apa? Akidah dan keyakinannya. Emang apa Ustaz keyakinan mereka? Enggak percaya adanya hari kiamat. Enggak percaya apa? Adanya hari kiamat. Sehingga mereka menghina, mencemooh, merendahkan orang lain biasa aja. Wong enggak ada balasan kok. Enggak percaya napa? Enggak percaya napa? Neraka. Jadi siapa? Dosa lo, apa sih dosa lah? Dudul kelasa aja. Na'udzubillahi min dzalik. Mereka sukanya menghina, merendahkan, mencemooh. Kenapa? Karena mereka merasa bahwa apa yang mereka lakukan itu enggak ada balasannya. In hiya illa hayatuna dunya. Sesungguhnya kehidupan itu ya cuma kehidupan dunia tok. Habis hidup terus apa? Mati terus bubar. Serampung. Sudah selesai. Inilah keyakinan rusak orang-orang kafir. Karena rusaknya keyakinan ini akhirnya merembet kepada rusaknya apa? Akhlak. Jadi akidah penting, betul? Penting, betul? Penting. Makanya Rasulullah SAW fokus dandani akidah, memperbaiki akidah ketika beliau di mana? Mekah. Di mana? Di Mekah. Rasulullah SAW itu diangkat menjadi nabi, menjadi rasul umur berapa? 40. Beliau wafat umur berapa? 63. 63 dikurangi 40 berapa? 23. 23 ini dibagi menjadi dua fase. Ada fase Mekah, ada fase Madinah. Fase Mekah sebelum beliau hijrah, fase Madinah setelah beliau hijrah. Nabi itu lebih lama di Mekah apa di Madinah? Fase Mekah berapa tahun? 13 atau 13 setengah tahun. Fase Madinah? 10. Di Mekah selama 13 setengah tahun itu ngapain? Membenahi akidah umat. Itu pondasinya. Berarti akidah penting buat kan? Super. Bukan hanya penting. Kenapa? Super penting. Sudah. Mari kita baca ayat tadi. Wa idza marru bihim yataghamazun. Kita akan terjemahkan secara harfiah. Wa idza marru bihim. Apabila mereka melintas. Melintas siapa? Lewat. Apabila mereka lewat di hadapan mereka, maka mereka akan mencemooh. Ada berapa mereka? Sing fokus yo, aja ngantuk. Dengerin baik-baik. Saya terjemahkan harfiah ya. Wa idza marru bihim yataghamazun. Ada tiga dhamir yang paham bahasa Arab. Marru bihim yataghamazun. Ada tiga dhamir. Dan enggak disebutkan subjeknya secara blak-blakan di dalam ayat ini. Perhatikan baik-baik. Apabila mereka melewati mereka, maka mereka akan mengolok-olok. Ada berapa mereka? Tiga. Mereka yang pertama siapa? Yang kedua siapa? Yang ketiga siapa? Yang pertama? Orang yang beriman. Yang kedua? Orang kafir. Yang ketiga? Orang kafir. Ada perbedaan pendapat? Balai ini nomor satu siapa? Orang beriman. Nomor dua? Orang kafir. Nomor tiga? Orang kafir. Jadi kalau kayak gitu terjemahannya kayak gini ya. Apabila orang yang beriman melewati orang-orang kafir, maka orang-orang kafir itu akan mengolok-olok. Berarti yang lewat siapa? Orang beriman. Oke. Dibalik bisa enggak? Yang lewat bukan orang yang beriman, tapi orang kafir. Bisa? Bisa enggak? Apabila orang kafir melewati orang-orang yang beriman, maka orang-orang kafir itu akan mengolok-olok orang yang beriman. Mungkin? Mungkin. Itulah fungsinya. Kenapa tidak disebutkan secara belak-belakan siapa yang lewat dan siapa yang dilewati? Jadi orang kafir itu mengolok-olok orang-orang yang beriman kapanpun dan dimanapun dalam kondisi apapun. Ketika orang beriman lewat, mereka lagi duduk-duduk, mereka mengolok-olok. Ketika mereka yang lewat, orang yang beriman duduk, mereka mengolok-olok. berarti wis gawan basi. Na'udzubillah min dzalik. Makanya saya katakan orang kafir itu buruk banget akhlaknya. Kok aneh ada orang Islam mengidolakan orang kafir. Beberapa intermezzo ya, beberapa pekan yang lalu ketika saya enggak ngisi pengajian. Saya itu lagi belajar saat itu ya. Sinau nyong orang apa-apa. Ya, ke sinau. Ya. Guru kami kan medeni. Jadi cara ngasih nama kayak tadi benar apa salah? Salah. Jadi aku lagi cerita sing salah. Jadi aja engko pada balik terus tiru kayak gue. Ya jangan. Jadi orang beriman itu jangan mengidolakan orang kafir. Mereka perilakunya jelek, akhlaknya buruk. Jadi dalam kondisi apapun, dimanapun, siapa yang lewat, mereka lagi duduk, mereka lagi jalan, kerjaannya adalah mengolok-olok, menghina, mencemooh orang yang beriman. Apalagi kalau kita perhatikan di dalam ayat ini, dan ini pernah saya sampaikan, Allah Azza wa Jalla mengungkapkan perilaku orang kafir dengan fi'il mudhari' yataghamazun. Present tense. Yang menunjukkan bahwa perilaku itu dilakukan hari ini, besok, dan seterusnya. Alias ini adalah kebiasaan mereka kemarin, sekarang, sampai kapanpun. Itu fungsinya menggunakan fi'il mudhari', kata para ahli pakar sastra Arab, ahli balaghah. Ya. Itu makna dari napa? Yataghamazu. Kenapa mereka itu mengolok-olok orang yang beriman? Apa misinya? Apa tujuannya? Apa kira-kira? Hah? Apa kira-kira? Apa? Enggak suka. Apa?